Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Akhwatu fillah wa akhwatin rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Kita baca melanjutkan syarah usul sunnah. Kita masuk pada bab maja'a fi isbati sifatir rahmah lillah ta'ala. Syarah usul iman. Syarah usul iman pada bab maja'a fi isbati sifatir rahmah lillah ta'ala. Bab apa yang datang, hadis yang datang berkenaan untuk menetapkan sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang bagi Allah SWT. Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah. Dan lauma yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar Ibnul Khattab, sahabat yang mulia, orang yang mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang nomor kedua setelah Abu Bakar. Yang pertama, orang yang paling mulia di muka bumi yaitu Rasulullah SAW, kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya lagi Umar Ibnul Khattab. Ini sahabat Umar, sahabat yang mulia. Beliau berkata, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi hawazin. Di sini disebut hawazan ya, kalau dalam apa sirah hawazin. Kalau ta'ala alam ini hawazan atau hawazin, intinya ini kabilah yang ma'rufah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan dari suku Hawazan. Jadi zaman dahulu kalau ada orang-orang kafir menentang dakwah Islam, maka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi. Setelah diperangi karena mereka kalah, akhirnya yang lari ya lari, yang tidak lari, tidak bisa lari jadi tawanan. Ya ini didatangkan tawanan-tawanan Hawazan. Fa'idha imra'atun minas sabi tas'a, tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan tersebut, dia berjalan. It wajadat sobiyan fi sabyi, di saat wanita tersebut mendapatkan putranya, mendapatkan anaknya. Jadi namanya perang berkecamuk. Kemudian orang-orang kafir dari kalangan laki-laki tunggang langgang lari kocar kacir. Nah ini dari kalangan wanita anak-anak juga kocar kacir. Nah, ini yang anak-anak sama yang wanita ditangkapi, yang laki-laki pun sebagian bisa, ada yang terbunuh, ada yang lari tunggang langgang. Nah ini ada seorang wanita dari kalangan tawanan terpisah dengan anaknya, maka dia pun mencari anaknya. Di saat dia menemukan anaknya, fa'akhadathu fa'alzaqathu, maka dia pun langsung mengambil anak tersebut, fa'alzaqathu bibatniha, maka wanita tersebut menempelkan, ngambil langsung digendong, tempelkan di perutnya, itu didekap anaknya, langsung didekap. Fa'ardo'adhu, dan dia pun menyusui anak tersebut. Jadi seorang wanita, seorang ibu, di saat melihat ketemu dengan anak-anaknya, dia pun kasih sayangnya pun muncul. Dia kehilangan anak, dicari, ketika kamu ketemu langsung diambil, disusui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabat, atarauna hadil mar'ah tarihatan waladaha finnar, apakah kalian menyangka wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Qulna la, maka para sahabat pun mengatakan tidak mungkin wanita ini tega untuk melempar anaknya ke api, karena seorang ibu biasanya kasih sayangnya luar biasa terhadap anaknya. Di saat menemukan anaknya langsung dipeluk, langsung disusui. Nah, ini Rasulullah mengajak berpikir para sahabat, apakah mungkin wanita ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat pun mengatakan la, tidak mungkin. Wanita seperti ini tidak mungkin tega untuk meninggalkan anaknya begitu saja, bahkan dilemparkan kepada api. Kemudian ini para sahabat mengatakan la wallahi, demi Allah tidak mungkin wanita tersebut untuk tega melemparkan ke api. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, menjawab, ah, sungguh Allah arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah Ta'ala lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kasih sayang Allah itu terhadap hambanya lebih besar dibanding wanita ini, kasih sayang seorang wanita kepada anaknya. Ini kalau wanita masih normal ya, wanita yang masih fitrahnya masih suci, dia sama anaknya sayangnya luar biasa. Tapi kita hidup di akhir-akhir ini, banyak seorang ibu tega, padahal itu anak dari kandungan, dari rahimnya, ketika lahir langsung dicekik. Ada yang lahir langsung dibuang sampah, ada yang lahir ditaruh di tempat-tempat naudzubillah min dzalik. Jadi dia tidak memiliki kasih sayang kepada anaknya, padahal itu darah dagingnya. Gara-gara awalnya itu hasil zina sama laki-laki, karena tidak ingin menanggung malu, dibuang di sampah, dibuang di sungai. Naudzubillah. Ini wanita yang sudah rusak fitrahnya, wanita yang karena tertutupi dengan hawa nafsu. Biasanya seorang ibu dia sayang sekali anaknya. Bahkan di sini Rasulullah menggambarkan apakah ada, apakah wanita ini tega untuk melemparkan ke api anaknya, dicampakkan kemudian meninggal begitu saja. Tidak mungkin. Nah, ini Allah Ta'ala lebih sayang kepada para hambanya dibanding wanita tersebut. Qala syarih, qala al-allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah Ta'ala, hadal hadithu fihi isbatu sifatir rahmah lillah azza wa jalla. Hadis ini di dalamnya ada penetapan sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang bagi Allah azza wa jalla. Wa anna rahmatahu asyaddu min rahmatil walidah biwaladiha. Dan bahasanya kasih sayang Allah ini lebih besar dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita perhatikan kalau seorang ibu tidak ingin anaknya menangis ketika rewel, ditenangkan, mungkin diberi air susu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih mainan. Ketika anak sakit, ibu sudah berusaha sekuat tenaga, susah payah kesana kemari agar anak ini sembuh. Ini seorang ibu. Anaknya kalau merasa ketakutan, ibunya pun menenangkannya. Ini kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kita pun merasakannya, karena dulu kita pernah kecil disayangi sama ibu kita. Nah, ini kasih sayang seorang ibu kepada anak ini masih kalah jauh dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hambanya di saat hambanya kesusahan, minta tolong Allah Ta'ala. Hambanya tersebut dalam kesulitan, minta dilapangkan dari kesulitan tersebut, maka Allah pun lapangkan. Allah pun sayang kepada hambanya, tidak ingin hamba-hambanya masuk ke neraka, sehingga hamba-hamba tersebut diperintahkan untuk menjauhi maksiat-maksiat, untuk menjauhi dosa-dosa agar terhindar dari neraka. Allah pun sangat sayang kepada hambanya dengan perintah-perintah agar melaksanakan perintah bisa masuk jannah. Ini manusia bisa masuk jannah itu karena kasih sayang Allah SWT. Kita tahu sendiri amalan kita pun jauh dan jauh dari apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan banyak perintah, tapi kita hanya sebagian saja melakukannya. Kita manusia lemah, lemah iman, lemah dalam segala-galanya. Sholat ya jarang yang khusyuk, baca Quran ya kadang kalau ingat, zikir ya mungkin kalau ingat pula, dan seterusnya. Kita ibadah pada Allah tidak bisa, tidak 100%. Kita lemah dan lemah dalam segala hal. Ini Allah pun masih menyayangi para hamba-hambanya. Hambanya yang terbiasa berbuat kemaksiatan, Allah pun mengingatkan, "Wahai hambaku, la taqnatu, ya ibadiyal ladina asrafu, wahai para hambaku yang melampaui batas." Diingatkan orang-orang yang sering bermaksiat, Allah ingatkan, "Wahai hambaku, hambaku yang sering melampaui batas, berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah." Karena rahmat Allah sangatlah luas, kasih sayang Allah sangatlah besar kepada hambanya. It laisa hunaka minal khalqi arhamu minal walidah biwaladiha. Di mana tidak ada di sana dari seorang makhluk yang lebih sayang dibanding seorang ibu terhadap anaknya. Jadi enggak ada. Bapak pun kalah kasih sayang kepada anaknya. Anaknya rewel, bapaknya kadang malah tambah jengkel. Anak rewel terus tinggal. Beda sama ibu. Anak rewel diusahakan, diupayakan untuk ditenangkan. Kalau ingin makan kasih makan, ingin jajan kasih jajan, ingin jalan-jalan diajak jalan-jalan. Ini kasih sayang seorang ibu. Bapak enggak bisa seperti itu, tidak bisa seperti seorang ibu. Apalagi yang lainnya, orang lain dari neneknya atau kakeknya atau yang lain. Seorang ibu ini sangat luar biasa kasih sayangnya kepada anaknya. Wallahu jalla wa ala arhamu bi ibadi minal walida bi waladiha. Dan Allah jalla wa ala, Allah yang maha luhur, yang maha tinggi, arhamu bi ibadi, Allah maha sayang, sangat sayang kepada hamba-hambanya dibanding seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu bapak menjauhkan anaknya dari berbagai musibah-musibah di dunia. Ketika anaknya mau jatuh keselokan, ibunya langsung sikap tanggap, anaknya segera diambil, jangan sampai jatuh. Anaknya mau disengat, dihalang-halangi sama ibunya. Anaknya mau kena musibah ini dan itu, ibunya pun demikian perhatian. Farahmatu, sedangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adimah syadidah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah besar sekali. Kalau seorang ibu tidak ingin anaknya kena musibah-musibah di dunia, ini Allah Subhanahu wa taala lebih kasihnya. Allah tidak ingin hambanya kena musibah di dunia dan tidak ingin pula kena musibah di akhirat. Sehingga Allah pun memberi perintah-perintah, memberi larangan-larangan agar manusia hidup dalam kebahagiaan, agar manusia senantiasa dalam keadaan sehat secara fisik, sehat secara hati. Ini Allah memberi perintah-perintah, Allah memberi larangan-larangan. Ini ada faedahnya, faedah yang luar biasa, yang besar sekali, yang terkadang kita pun tidak mengetahui hikmah dari larangan tersebut. Allah melarang ini, melarang itu. Allah memerintahkan ini, memerintahkan itu. Ini hikmahnya besar sekali. Allah sangat sayang kepada hambanya, tapi hamba-hamba tersebut yang tidak tahu, tahu diri. Kita tahu kalau Allah sangat sayang kepada dia. mengiranya kalau Allah perintahkan sholat ini, ngiranya Allah terlalu mengekang. Orang suruh sholat, enak-enak tidur, suruh bangun, wudhu, ini males. Nah, ini oh, ada orang-orang demikian merasa terkekang dengan syariat, tidak mau menjalankan syariat agama, merasa terkekang. Disuruh pakai jilbab ya malas. Apa nggak mau pakai jilbab? Sumuk, panas, gerah, gak enak, nggak bisa apa bebas. Nah, ini ada orang-orang seperti ini. Padahal Allah syariatkan wanita untuk berjilbab. Ada tujuan-tujuan hikmah-hikmah ya, agar manusia wanita tersebut terjaga dari disakiti, dilecehkan, agar wanita tersebut lebih terhormat. Ini jadi Allah Ta'ala memberi syariat-syariat itu dalam rangka kasih sayang kepada hambanya. Tapi para hambanya yang tidak tahu diri, yang tidak tahu tujuan Allah Ta'ala memberi syariat. Waqalu, dan ucapan ini sahabat Umar, bisabi hawazin, hawazan, ini yaitu tawanan hawazan. Hawazan ia kabilah ma'rufah. Hawazan ini suku yang ma'ruf, yang dikenal di bangsa Arab. Waktu sama al-an Utaibah, sekarang ini disebut Utaibah. Jadi, orang-orang Hawazan sekarang disebut Utaibah. Jadi terkadang ada nama orang belakangnya Al-Utaibi. Ini dari kabilah Hawazan. Wa qissatuhum, kisah dari ini, kisah bagaimana Rasulullah mendapatkan tawanan dari suku Hawazan, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah ama samanin min al hijrah, di saat beliau membuka kota Makkah, yaitu menaklukkan kota Makkah, di mana sebelumnya kota Makkah ini dikuasai oleh Quraisy, kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah bisa menaklukkan Makkah pada tahun 8 dari Hijrah, dari 8 Hijriah. Wadah kholat Quraisy fi ta'ati sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Quraisy pun masuk dalam Islam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kota Makkah ditaklukkan Rasulullah, maka banyak orang-orang Quraisy tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat Hawazan tuqimu qariban min Makkah, dahulu orang-orang Hawazan, suku Hawazan ini, mereka tinggal di dekat Makkah. Ini orang-orang Makkah sudah masuk Islam. Ini orang-orang Hawazan tinggal di sekitar Makkah. Fakhashu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yazuwahum, maka mereka pun khawatir, mereka takut kalau Rasulullah SAW menyerang mereka. Ya, ini kan Mekah yang tadinya dikuasai kafir Quraisy sudah ditaklukkan sama Rasulullah. Nah, ini suku Hawazan ini juga masih kafir, sehingga mereka pun takut suatu saat Rasulullah menyerang mereka. Fajtama'u ala ghazwir Rasul SAW, maka mereka pun sepakat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum an yaghzuahum, sebelum Rasulullah memerangi mereka. Jadi sebelum Rasulullah menyerang, Rasulullah diserang dulu. Ini keinginan mereka, keinginan suku Hawazan, karena mereka masih kafir. Sehingga fa'alima Rasul sallallahu alaihi wasallam bidalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, bahwasanya suku Hawazan mereka berkumpul sepakat ingin menyerang Rasulullah. Dan Rasulullah mendengar berita tersebut, fajahaza al-jaisha minal ladina ja'u ma'au minal Madinah wa min ahli Makkah. Maka Rasulullah pun mempersiapkan pasukannya dari orang-orang yang datang bersama beliau dari Madinah, yaitu kaum muslimin, orang-orang muhajiri dan ansar, dan orang-orang yang bersamanya. Wa min ahli Makkah, dan bergabung pula orang-orang Mekah yang baru alladzina aslamu, yang mereka baru masuk Islam. Amal Fatah, yaitu di tahun penaklukan Mekah. Jadi di saat orang-orang Mekah sudah masuk Islam, orang-orang Mekah pun bergabung sama Rasulullah menghadapi orang-orang Hawazan. Fa kharaja ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jaisun adim. Maka keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisun adim, tentara yang besar. Jadi karena orang-orang Mekah pada masuk Islam, yang awalnya muhajirin dan ansar hanya berapa ratus ribu, nah ini ditambah orang-orang Mekah, jadi berlipat-lipat orang, sehingga ini pasukannya besar. Baru ini, baru kali ini Rasulullah membawa pasukan besar mengadang orang-orang kafir. Wal takal al-fariq fi wadi Hunain. Maka kedua kubu, dua kelompok tersebut dari kalangan Hawazan, orang-orang kafir, bertemu dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, bertemu di lembah Hunain, sehingga disebut perang Hunain. Wa hasala 'alal muslimin fi awalil amr dayyikun syadidun ba'dama kanu mu'jibin min kasrati adadihim. Terjadilah di awal pertama kali terjadi pada kaum muslimin kesempitan yang sangat. Kaum muslimin mendapat kesulitan. Kenapa mendapatkan kesusahan? Ba'da makanu mu'jibin min kasrati adadihim. Setelah mereka merasa bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Ini jadi memang rasa bangga itu akan menjerumuskan kepada jurang kebinasaan, sehingga kita pun tidak boleh bangga. Kita tidak boleh bangga dengan amalan kita. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita miliki. Ini sifat bangga akan menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Nah, ini orang-orang Mekah karena mereka baru masuk Islam dan bergabung dengan Rasulullah, mereka bangga. Mereka yakin, wah, kita banyak sekarang ini, tidak mungkin akan kalah dengan orang-orang kafir. Nah, ini terlalu bangga. Ternyata di awal perang kocar-kacir dari penduduk Mekah. Jadi di saat pasukan muslimin masuk ke lembah Hunain, ternyata di situ sudah musuh sudah di celah-celah gunung mereka siap mengintai. Di saat kelihatan muslimin langsung diserang, dihujani panah. Akhirnya kocar-kacir enggak karuan. Tapi yang masih kokoh di situ sama Rasulullah SAW dan orang-orang muhajirin. Semoga Allah merahmati para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini Nabi SAW tidak gentar dengan adanya panah yang datang begitu banyaknya. Semua orang-orang yang baru masuk Islam kocar-kacir enggak karuan. Ini di Allah Ta'ala berfirman menceritakan kisahnya. Allah Ta'ala berfirman, wa yauma Hunain, dan ingatlah di hari Hunain, it a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an, di mana di saat itu engkau kalian bangga dengan banyaknya kalian. Banyaknya kalian membuat bangga. Falam tughni ankum syai'an, padahal dengan banyaknya jumlah tersebut tidak bermanfaat bagi kalian. Jadi ini memang sifat bangga ini perlu kita hilangkan. Jangan sampai sifat bangga kita lestarikan pada diri kita. Karena di sini Allah Ta'ala menegur kaum muslimin, karena di saat itu kaum muslimin bangga, merasa bangga, kemudian lupa tawakal pada Allah Ta'ala. Padahal semua urusan itu Allah yang berkuasa. Semua urusan yang ada di muka bumi Allah yang berkuasa. Jadi mau apakah kaum muslimin menang, itu karena pertolongan Allah Ta'ala, bukan karena banyaknya pasukan. Sehingga Allah tegur. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat, dan bumi terasa sesak bagi kalian. Mereka perbuat summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari terbirit-birit, lari mundur. Nah, ini yang mundur ini orang-orang yang baru masuk Islam, beda dengan para muhajirin dan orang-orang yang bersama Rasulullah. Jadi yang bersama Rasulullah di situ masih sedikit aja yang masih kokoh menghadapi orang-orang kafir. Nih, lakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sabata wa lam yatazahzah min makani. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kokoh di tempatnya dan tidaklah berguncang, tidaklah bergeser dari tempatnya. Jadi yang lain kocar-kacir ketika melihat ada panah, ada serangan datang tiba-tiba, kaum muslimin sebagiannya tunggang-langgang. Ini Rasulullah masih di tempat. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, ana nabiyun, aku nabi, ana Muhammad ibnu Abdul Muthalib, aku Muhammad anaknya Abdul Muthalib. Nih, dalam kondisi seperti ini Rasulullah berani luar biasa. Ini seorang pemimpin yang tidak ada seberani Rasulullah SAW. Ini pemimpin di depan sendiri, prajurnya sudah sebagiannya sudah kocar-kacir, tapi beliau tetap kokoh di situ. Bahkan disebutkan Rasulullah mau maju sendiri, tapi sama para sahabat yang di situ ditahan. Unta Rasulullah ditahan, jangan sampai Rasulullah maju. Kemudian waja'ala yunadi al-muslimin hina amara ammahu al-Abbas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaum muslimin dengan memerintahkan pamannya yaitu Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib, an yunadi bisautihi al-Jahwari, di mana Abbas ini memanggil dengan suaranya yang keras, suaranya yang lantang. Ini suara Abbas ini ketika teriak didengarkan oleh kaum muslimin yang tadi kocar-kacir. Dipanggil, mana kaum muslimin yang mengaku baiat di bawah syajar Ridwan? Pada akhirnya mereka langsung mendengar, mereka langsung berkumpul menuju suara. Siapa yang dulu baiat Aqabah? Akhirnya mereka pun pada berdatangan. Sampai sudah banyak berkumpul kembali baru perang lagi. Fanada al-muslimin binida'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, memanggil kaum muslimin dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adal muslimun, maka orang-orang muslim yang tadi kocar-kacir pun kembali berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal tafu haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengelilingi di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma darat al-ma'rakah min jadid fanasarallahu al-muslimin. Kemudian peperangan pun berkobar lagi, dimulai lagi, akhirnya pun Allah memenangkan kaum muslimin. Ini jadi waktu di saat Rasulullah sama sebagian para sahabat di situ, sedangkan kaum muslimin yang lain kocar-kacir, pemimpin kafir, pemimpin Hawazan, suku Hawazan bernama Malik bin Auf, ini dia kan di situ masih kafir. Dia sudah tahu, oh itu Muhammad. Dia mau membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad tersendirian. Sahabatnya hanya sedikit. Mau dipanah, mau ditombak. Tapi Allah Maha Kuasa. Jadi Malik bin Auf ini merasakan ketika mau memanah atau mau nombak Rasulullah lemas ketika. Jadi Malik merasa ini ada kekuatan yang menghalang-halangi aku untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun di saat ini apa Hawazan kalah, Malik bin Auf ini melarikan diri. Berapa hari kemudian Malik ini datang kepada Rasulullah menyatakan keislamannya. Dan kemudian kita baca di sini, wa ghanamu amwala Hawazan wa nisa'aha wa atfalaha. Mereka pun kaum muslimin mendapatkan ghanimah dari harta kabilah Hawazan, wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Karena waktu perang Hunain, ini orang-orang kafir biasanya namanya perang itu hanya bawa senjata sama bawa kendaraan. Tapi orang-orang ini Hawazan, mereka aneh dalam berperang. Mereka semua hartanya dibawa, baik kambingnya, ontanya, terus senjatanya dibawa, anak-anak sama istrinya dibawa. Ini anggapannya biar tidak mundur dengan bawa anak istri agar tidak kocar-kacir. Ternyata namanya orang kafir Allah hinakan, Allah porak-porandakan dengan kaum muslimin. Nah, akhirnya pun ketika laki-lakinya kocar-kacir pergi tunggang-langgang, ini hartanya sama anak dan istrinya diambil sama kaum muslimin, jadikan tawanan. Li'anna Hawazan ja'at bi amwaliya wa nisa'iya wa anfaliya ila abdil ma'rakah. Karena suku Hawazan mereka datang membawa harta-harta istri-istri mereka, anak-anak mereka ke medan perang. Fasarat ghanimatan lil muslimin. Maka ghanimah tersebut, harta rampasan tersebut menjadi milik kaum muslimin. Falaman tahat al-ma'rakatu wa ghanamal muslimun. Maka di saat peperangan telah selesai, maka orang-orang muslim mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan, maghanim awazin, mengambil harta rampasan suku Hawazan. Wa jumi'at adil ghanaim. Dan ghanimah-ghanimah ini dikumpulkan. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi imra'ah musri'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi melihat ada seorang wanita, ya dari kalangan tawanan tersebut, musri'ah. Dia tergesa-gesa mencari ke sana kemari. Tajubul askar. Wanita tersebut apa? Menyibak. Jadi masuk ke sana kemari. Tengok sana tetap kemari. Musfikah tabhasu an waladiha. Wanita tersebut cemas mencari anaknya. Jangan-jangan anaknya meninggal karena saking banyaknya orang di situ, karena laki-lakinya pada lari semua. Khawatir ibunya ini, khawatir terhadap anaknya, jangan-jangan anaknya ini ikut terbunuh. Falamma ra'atu akhadathu wa alzaqathu bi batniha wa ja'alat turdi'uhu. Maka di saat wanita tersebut melihat anaknya, maka dia pun mengambil anak tersebut, mendekap anak tersebut, didekap, ditempelkan di perutnya, dan dia pun mulai menyusuinya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabi, kepada sahabatnya, atarauna hadil mar'ata tarihatan walada finnar, apakah kalian menyangka wanita ini tega untuk melemparkan anaknya di api? Qalu la wallahi, tidak, demi Allah tidak mungkin wanita ini tega demikian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lallah arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding wanita ini terhadap anaknya. Ini seorang ibu cemas kehilangan anaknya. Ini Allah lebih dari itu. Allah lebih sayang kepada hambanya. Sehingga kita pun harus tahu diri, kita ini disayang oleh Allah SWT. Allah tidak ingin kita celaka di dunia, mendapatkan musibah-musibah. Allah tidak ingin kita celaka di akhirat dengan masuk neraka. Sehingga Allah pun memberi perintah-perintah, memberi larangan-larangan agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Cuman Allah Maha, Allah lah yang memberi taufik. Tidak semua orang, hanya segelintir orang, qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ini Allah nyatakan, hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Jadi hambaku yang mau menjalankan perintah, yang menjauhi larangan, ini sedikit saja yang sadar bahwasanya Allah Maha sayang kepada hambanya. Fahada fihi isbatu sifatir rahmah lillah azza wa jalla. Ini pada hadis ini ada penetapan sifat kasih sayang bagi Allah azza wa jalla. Wa anna arhamun wa anna arhamu min rahmatil walidah biwaladia. Dan bahasanya arham Allah Ta'ala ini lebih sayang min rahmatil walidah biwaladia, dibanding seorang ibu sayang kepada anaknya. Ini lakin hadza liman tasabbaba fi talabit rahmah, angka tetapi ini bagi orang yang melakukan sebab, yaitu mencari rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang bisa mendapatkan rahmat Allah itu dengan menjalankan sebab-sebabnya. Jadi tidak serta-merta kemudian begitu saja mendapatkan kasih sayang. Bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah? Yaitu dengan beramal soleh, menjalankan ketaatan, menjalankan rukun Islam, sholat, puasa, infak, sedekah, sholat, kemudian puasa, zakat. Ini rukun Islam dijalankan, ajaran-ajaran Rasulullah dijalankan, ini bisa mendatangkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa amma man daya'a al-amal salih wa asallah azza wa jalla wa kaffara bihi faqad farrata wa daya'a nafsahu. Adapun orang yang menelantarkan amal soleh, tidak mau beramal soleh. Wa asallah, dia bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla, dan dia pun kufur kepada Allah, maka dia apa hakikatnya far, menyia-nyiakan. Wa daya nafsahu, menyia-nyiakan amal soleh dan menyia-nyiakan dirinya sendiri. Wa amma man ata'a Allah wa ata'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa amila bi asbabir rahmah fa innallaha azza wa jalla asyaddu rahmatan bihi min hadil mar'ah bi waladiha. Adapun orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia melaksanakan sebab-sebab datangnya rahmat Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah lebih sayang dibanding seorang wanita terhadap anaknya. Nah, ini jadi kita introspeksi, kita koreksi amalan kita, apakah kita benar-benar menjalankan ketaatan pada Allah atau kita masih banyak melantarkan kewajiban-kewajiban. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, kita laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangannya. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.